satu teka-teki. Mungkin aneh tapi nyata. Hai cobalah kalian terka. Apakah ini artinya? Luarnya kuning, dalamnya keriput. Dianya riang, tidak cemberut. Namun kadang-kadang dia manggut-manggut. Mungkin dia tenaga yang lembut. Nah, ini tadi terkaget. Apa ya? Luarnya kuning, dalamnya keriput.